فاق المداعي ترجو أن تراك روحي يأتي في فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المداعي ترجو أن تراك روحي يأتي في فداك Yes, sir. Bismillah, bersiap-siap penampilan selanjutnya tim nasyid Santri Banat ya, Alia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aliyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل Subhanallah ya, penampilan-penampilan yang cukup berbakat dan mengesankan. Sambut selanjutnya. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Walal badr walayna min sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. بالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marhaban, ahlan wasalan kepada undangan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه جبت اليأس منين والإيمانك فين بعمر الله والعسر من يسارين جبت اليأس منين قول إيمانك فين فين قول بعمر الله والعسر من يسارين صلي على النبي وتبسم تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه ini mohonkan kepada santri yang putri untuk bisa agak mundur ya, santri banat berpindah tempat duduknya ke belakang. Kita persilakan untuk di depan ya, ke belakang, yang agak ke belakang kursinya ya, di arah parkiran kalau bisa. Santri banat, kemudian bapak ibu mohon maaf yang sudah dikosongkan terlebih dahulu di sini, dan kursi yang biru dipergunakan untuk tamu-tamu yang nanti bakalan hadir ya, yang biru di depan ini. Sebelumnya Rijal juga dibuat ke belakang ya. Para undangan, selamat datang kepada undangan, dan kami persilahkan untuk menempati ya kan. Tak pernah ku tatap wajah. Sekalian kami berharap kesabarannya, Allah acara akan segera kita mulai. Sebelum itu kita sama-sama akan mendengarkan lantunan solawat-solawat ataupun tembang-tembang Islam dari pesantren modern Darul Ihsan. Atuna, Atuna, Atuna, Atuna, Atuna. أسعد الأيام وين الشمس نهي ورفو في الحمام يا عالم أرضي مروءة أرضي هريم مسروءة قلبي صغيري مثلي صغيري أعطونا سلام أعطونا Pesantren Modern Nurul Ihsan, Pak Haji Muhammad Musi, dan juga Ustadz kita yang sedang dalam perjalanan, insya Allah kita akan dengarkan kembali penampilan-penampilan dari bakat-bakat Pesantren Modern Nurul Ihsan. Lihat di fi husnil khuluqa hasin فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق فهجر قد يهوي نزق أدفيت على الحسن العبق فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق kami muliakan Ustadz Dr. Haji Muhammad Yahya Waloni sebentar lagi insya Allah akan berhadir bersama kita. Mohon maaf mungkin atas keterlambatannya, tapi tetap kita akan berikan beberapa penampilan lagi. Berikut ini dari Santri Rijal. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu sekalian undangan yang kami hormati, kita menunggu pembina Yayasan Pesantren Modern Darul Ihsan serta kehadiran Yahya Waloni. Dan sedikit informasi bahwa beliau kurang sehat karena begitu fullnya jadwal beliau, maka tim Pak Husni sedang menjemput dan sedang bersiap-siap bergerak dari Hotel Polonia untuk menuju ke tempat kita ini. Mudah-mudahan kita doakan kita Dr. Yahya Waloni dalam keadaan sehat walafiat sehingga sama-sama dapat bertemu dengan kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik seru. Nama sayuni yaumah Nama cualhani nunama Rohat tatawini Ru'iyah Bibina Ahmadiyah ظل المرسلين لواؤهم تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أنصرت في الخائف قين سماء بها أنصرت في الخائف قين سماء والنور يهدي الحائرين نياؤهم وفي الحسن ذل المرسلين لواؤهم تلقى من الغيب المجرد حكمة أنصرت في الخائف قين سماء بها أنصرت في الخائف قين سماء ومشهد أهل الحق منه لطائف ومشهد أهل الحق منه لطائف تخبر أن المذ والشا وشاء تخبر أن المذ والشا وشاء والنور يهدي الحائرين لياؤهم وفي الحسن ذل المر لواؤهم تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أنصرت في الخائف قين سماء أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك نور القرآن سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي كتاب القرآن سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أمن habibi, habibi, habibi salam, habibi, salam alaika. Ya Rasulullah, Ludin Nabi Kaya, Ya Habibu, Anta lil khalqi, Ya Tabibu. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Allah ya Nabi, laka syafa'ah, wahadamatul abi ya Nabi, antal murtaja. Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Haji Rojali Doyong beserta keluarga. Selamat datang kepada Bapanda Haji Muhammad Husni Mustafa SE. Kehadiran sekalian untuk menyambut kehadiran Dr. Muhammad Husni Mustafa SH, kita panggilkan tim marhaban Tren Modern Darul Ihsan untuk membawakan lantunan marhaban dan solawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala more. Much mercy and blessing until we can meet in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness, from the bad to the good one. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara makom yang barokah. Salawat seiring salam, marilah kita sanjungkan pada baginda Allah yakni Habibana wa Safi'ana wa Maulana sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan, Bapak Haji Muhammad Husni Mustafa SE. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ihsan, Ustadz Muhammad Safri SPD. Yang terhormat Camat Hamparan Perak. Yang terhormat Kapolres Belawan. Yang terhormat Kapolsek. Yang terhormat Dan Ramil. Yang terhormat Bapak-bapak Kepala Desa Sehamparan Perak. Yang terhormat Bapak-bapak Kepala Dusun Sehamparan Perak. Yang terhormat Ketua Pemuda Pancamarga Hamparan Perak. Hormat tokoh-tokoh masyarakat Hamparan Perak. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian, dan yang terhormat Ustadz Ustazah dan seluruh santriwati Pondok Pesantren Darul Ihsan. Nahuna amamakum biraisatil jalsati fasmahu lana an naqra'a tartibal baramij fi hadzal liqa'is sa'id. Al-barnamijul awal al-barnamijul tsani qira'atul qanil karim. Al-barnamijul tsalits at-takiru wal istiqbaliyan. Al-barnamijul rabi at-tawsiyah. Wal-barnamijul akhir al-ikhtitam. Your morning, we have several agenda, so allow me to read several aspects of our agenda today. The first agenda is opening, the second is reading Holy Quran, the third is greeting, the fourth agenda is, and the last is closing. Kami sebagai MC pada acara yang bahagia ini, maka izinkanlah kami membacakan rangkaian acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan Gema Kalam Ilahi. Acara ketiga, kata sambutan. Acara keempat, tausiah. Acara terakhir, penutupan. Hayya naftatih hadzal baramij bi qira'ati al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naftu ilal barnamijith tsani wa qira'atul qur'anil karim. Sayaqra'uhu lakum ala akhin al mahbub Andrean Ramadhan. Waliyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya, pembacaan Gema Kalam Ilahi dari Andrean Ramadhan, santri kelas 6 Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahiim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Azim. Wa sadaqa Rasulullahil Habibil Karim. Al-Barnamijul Ba'da huwa Al-Kalimatul Istiqbal min Ra'isil Lajna Iyul Akbar Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ma'hadi Darul Ihsan. Ala Ustadzina Al-Ustadz Taufik Hilmi SAG Waliyatafadol Mashkuro. Cara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Panitia Tabligh Akbar Maulid Rasulullah SAW Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan oleh Ustaz Taufik Hilmi SAG. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat Bu ya. Demi kita menantikan Ustadz tercinta kita, Ustadz Dr. Yahya Waluni. Walaupun agak terik, agak panas, tapi mudah-mudahan nanti kesabaran Bapak Ibu sekalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ayahanda kami, Bapak Pembina Yayasan Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan, Pak Haji Muhammad Husni SE yang telah berhadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Pak Camat Habaran Perak, yang terhormat Bapak Kapolres Medan Belawan, Bapak Kapolsek Hamparan Perak, Bapak dan Ramil Hamparan Perak, seluruh bapak-bapak kepala desa sehamparan perak, bapak-bapak kepala dusun sehamparan perak, ketua pemuda, bapak ketua pemuda pancamarga hamparan perak, serta seluruh tokoh-tokoh masyarakat hamparan perak, dan ibu-ibu para undangan, bapak-bapak sekalian. Kemudian mohon maaf, ada ayahanda kami Bapak Raja Dayang. Mohon maaf Pak, tidak tercatat. Mohon maaf ayahanda kami Bapak Rajali Doyong sehat alhamdulillah wa. Dan seluruh para undangan yang kami cintai, ustadz dan ustazah serta para santri dan santriwati Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan. Alhamdulillah hari ini kita harus tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sama-sama dapat kita hadir di Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan yang kami cintai ini dan kita semua cintai. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian menambah semangat bagi kami semua, para guru, pembina, para santri di Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan ini. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Pesantren kami Bapak-Bapak sekalian. Serta selawat berangkaikan salam kita nugerahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini hari kelahirannya kita peringati sama-sama. Mudah-mudahan nanti akan kita dapatkan pencerahan-pencerahan dari al-ustad kita Ustaz Dr. Yahya Haji Muhammad Yahya Waluni. Dan sebelumnya mohon maaf kami juga kepada Ustaz, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Marwan Jamal SAG. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah sembari menunggu nanti Ustaz Yahya Waluni hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, kami dari kepanitiaan acara tablik akbar Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah Pesantren Modern Darul Ihsan, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama kepada ayahanda kami Bapak Haji Muhammad Husni atas dukungannya sehingga terselenggaranya acara kita pada hari ini yang langsung secara langsung mengundang Ustadz kita Dr. Yahya Waluni dari Jakarta untuk hadir ke tengah-tengah kita untuk menyampaikan ceramahnya nanti berkenaan dengan tentunya sesuai dengan tema kita meneladani akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kami haturkan maaf yang sebesar-besarnya, kiranya dalam penyambutan kami di sana sini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mungkin tempat yang masih agak sempit karena di belakang sana tidak tertutup tenda, tapi kami yakin yang hadir ini semua hatinya sejuk ya, walaupun cuacanya agak panas, tapi dengan cerah pagi hari ini mudah-mudahan kena panas pagi sehat semua ya Bu ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Dan Bapak Ibu sekalian, inilah pesantren kami, Pesantren Darul Ihsan. Terima kasih atas silaturahminya hadir ke pesantren kami ini. Insyaallah dalam event-event yang akan datang, acara-acara yang akan kami buat, kami akan selalu mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama nanti gimana melihat penampilan-penampilan daripada anak-anak kami yang sudah belajar di pesantren ini. Ada yang sudah 6 tahun yang insya Allah sebentar lagi di tahun 2019 akan menjadi alumni pertama dari pesantren ini. Kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, masyarakat Desa Selemak khususnya, untuk kiranya pesantren kita ini kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila istiqbalikum ala ustadzina Taufik Hilmi SAG. Ustaz Taufik Hilmi SAG atas sambutannya. Next greet, I would like to invite Mr. Muhammad Husni S.A. as the founder of the Modding Boarding School of Darul Ihsan. Times is yours. Kata sambutan selanjutnya oleh pembina Yayasan Pesantren Modern Darul Ihsan, Bapak Haji Muhammad Husni Mustafa S.A. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, ilmu, Islam, iman, sehingga kita semua dapat berkumpul di Pondok Pesantren Modern Darul Ihsan yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriring salam mari kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, yang hari ini 16 Rabiul Awal, bulan kelahiran beliau yang maulidnya kita peringati. Semoga kita semua yang berhadir di tempat ini mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ayahanda kami Bapak Haji Rajali Doyong, tokoh masyarakat Sumatera Utara, berserta Ibu, selamat datang di pesantren kami ayahanda. Selamat datang Ibu. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Hamparan Perak, yang saya hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Dan Ramil, yang kami hormati Bapak-bapak kepala desa sekecamatan Hamparan Perak. Di sini ada Pak Rohmat selaku tuan rumah acara kita ini. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak kepala dusun sekecamatan Hamparan Perak, ketua pemuda pancamarga, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang terhormat Bapak Ustadz Marwan Jamal ya. Nah, ada juga di sebelah Bapak itu Ustadz Didin. Memang di Hamparan Perak kita banyak lahir Ustadz-Ustadz ini. Yang saya hormati para Ustadz, Ustazah, seluruh anak-anak saya, santriwan, santriwati yang telah menimba ilmunya di Pondok Pesantren Darul Ihsan. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Darul Ihsan, tempat anak-anak saya menimba ilmu, menjadi nantinya setelah keluar dari pesantren ini menjadi hamba-hamba Allah yang teladan. Ini anak-anak santri kok enggak bilang amin ini? Mana anak-anak kita ini? Kemudian yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Pak Ustadz Safri yang lagi membawa Pak Ustadz Yahya Waloni kemari. Kemudian para kepala sekolah dan seluruh panitia pelaksana. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini di depan saya juga ada Bang Abdi Superto. Nah, Bang Abdi Superto ini silakan bangun. Beliau ini adalah calon DPRD ya. Ya, mudah-mudahan direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk dapat berhadir bersama-sama kita melangkah ke pesantren ini dalam rangka pelaksanaan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, ya, Bapak-bapak Ustadz kita ini luar biasa nih. sekali buat acara dua ustadznya hadir ya. Nah kalau bisa tahun depan jangan dua, empat kita buat atau lima lah. Jadi biar kalau ilmu agama ini lain ustadz, lain bawaannya ya. Jadi semuanya itu memberi kita pahala. Datang kemari pun sudah memberi pahala untuk kita. Apalagi kita berkumpul dalam sebuah majlis, majlis yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang siang hari ini kita semua dipersaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan yang nantinya menjadi niat dan permintaan kita dan ceramah yang kita dengarkan semuanya memberi manfaat untuk kita semua dan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati, ya inilah yang dapat saya sampaikan. Nantinya Pak Ustadz Yahya Waloni terakhir memberi ceramah, mungkin ada buku, beliau mungkin ada membawa buku-buku. Tapi sedikit saya cerita tentang Al-Ustadz Yahya Waloni. Kalau Ustadz Marwan semua udah kenal di sini, betul ya Pak Ustadz ya? Jadi beliau ini adalah mantan pendeta, mantan rektor Universitas Kristen Indonesia di Papua, mengambil S2 di Yerusalem, mengambil S3-nya filsafat di Itali. Dulu ya namanya mantan pendeta, kerjanya melantik pendeta, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberi hidayah untuk beliau, akhirnya beliau menjadi muslim dan menjadi seorang penceramah. Mudah-mudahan apa yang baik-baik pada seorang Ustadz Yahya Waloni menjadi dapat kita ambil hikmahnya, terutama untuk anak-anak santri kita, bahwa Islam adalah agama yang benar. Orang lain yang mendapat hidayah aja begitu kuat keislamannya, apalagi kita memang sejak lahir telah menjadi seorang muslim. Saya kira hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much to Mr. Muhammad Husni SA for the greeting. Terima kasih pada Bapak Muhammad Husni Mustafa SA atas kata sambutannya. Wa nahtu ilal barnamizil ba'da huwa at-tawsiyah min ustadina al-mukarram Marwan Jamal SAG falyatafaddal mashkur. Melangkah pada acara selanjutnya, ini tausiah oleh Ustaz Marwan Jamal SAG. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ini jumlah yang hadir ada sekitar 5.000 orang. Yang jawab salam cuma 1.000 orang. Kok? Panas kok? Panas? Insyaallah Ustaz Dr. Yahya Waloni sebentar lagi sampai ke tempat ini. Insyaallah ceramahnya menyejukkan. Amin ya rabbal. Kasih pantun bersemangat. Aku ini ceramah gak usah lama-lama lah. Ada ceramah kultum, kuliah 7 menit. Ada kulibas, kuliah 15 menit. Kalau saya kulkas, kuliah lekas-lekas. Terus nyampe ustaz tuh aku berhenti. Aku takut grogi juga. Doktor SAG. Sarjana arwah gentayangan. Sungguh enak si rujak nanas. Lebih enak segulai talas. Kalau bapak ibu ikhlas menjawab salam dengan ikhlas, kudoakan yang punya hutang banyak lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban salam yang paling kuat. Nampak kali hutangnya banyak. Insya Allah lunas. Amin ya Rabbal. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembina Pondok Pesantren Darul Ihsan Bapak Haji Muhammad Husni SE yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek Kecamatan Hamparan Perak, Bapak Dan Ramil, Bapak Mu'alim, Ibunda Mu'alimah, tokoh pemuka masyarakat Sumatera Utara, saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Ini mohon maaf kalau saya enggak bisa menyebutkan satu persatu yang saya hormatin. Ini Ustadz Dakdakan ini. Betul. Ustadz Dakdakan. Saya disuruh ceramah di telepon tadi jam 9 lewat 10 menit. Nah, jadi kalau ceramahnya enggak maksimal maaf aja lah. Tapi walaupun mendadak bukan Ustadz Kaleng-Kaleng ini. Ustaz Kaleng-Kaleng pula ya. Tadi saya nyampe naik sepeda motor ke pintu gerbang. Sanan pak, sanan parkirnya di ujung. Gue bilang, ustaznya ini, gue bilang. Cuma gak tanda. Gak apa-apalah maklum. Saudaraku, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema dalam peringatan Maulid Nabi ini mengambil tema meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau contoh bagi Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada di Rasulullah itu terdapat contoh yang baik bagi Nabi. Apa yang kita contoh? Perilakunya kita contoh. Ucapannya kita contoh. Jadi dalam tempo 10 menit ini insya Allah nyampe Ustaz tua aku memberonti. Ini cepat-cepat nih ya. Namanya ceramah cepat-cepat. Jadi singkat ceramahnya. Pertama, banyak hal yang kita contoh dari kepribadian Rasul. Kalau mau jadi pemimpin, contoh Rasul. Bagaimana jadi pemimpin? Pemimpin yang cukup adil. Bahkan beliau pernah berkata, andaikan putriku Fatimah mencuri, maka akulah orang pertama yang akan memenggal tangannya, yang akan memotong tangannya. Bapaknya sendiri, gak usah jaksa agung, gak usah menteri kehakiman, yang motong langsung Rasul. Kapan ya kita dapat pemimpin macam Rasul ini? Kapan ya? Mimpi apa enggak katanya? Kalau pemimpinnya model Rasul begini, aku yakin gempa Palu enggak ada. Aku yakin enggak ada tsunami Aceh. Terjadinya bencana demi bencana menghantam negeri ini. Ini karena dosa yang dilakukan oleh para pemimpin. Ini mohon maaf nih. Saya malu. Malu saya. Apa bu? Malu. Tahun 2014. Kan pemilihan presiden sama pemilihan calon DPRD. Betul? Ada dua orang. Pas ketika itu dia caleg, ku bawa kemana-mana ke pengajian. Kenalkan sama ibu-ibu pengajian. Pada waktu KPK menangkap anggota DPRD Sumatera Utara, ada 30 lebih yang ditangkap. termasuklah yang dua ini kubawa. Malu kan aku. Astagfirullahaladzim. Ada dua perwira tanah aku dipecat. Tanya menyodorkan pemimpin munafik. Ditelepon saya. Ustaz, mohon maaf Ustaz ya. Nah, berapanya? Bulan depan Ustaz enggak masuk lagi pengajian kami. Kenapa rupanya Bu? Aku bilang. Ustaz telah salah memilih pemimpin. Ustaz ceramakan dia itu alim katanya. Enggak taunya maling. Soleh, rupanya salah. Ku bilang, bukan saya yang maling. Tapi dia yang maling. Tapi kan Ustaz yang menceramakan dia. Iya juga, aku bilang. Dia yang makan langkah, aku pula kena getahnya. Kata bahasa bang, apa namanya bahasa preman tuh, lontong-lontong. Gak tahu apa-apa. Makanya semalam ada caleg datang sama saya bilang gini, Ustaz Marwan Jamal. Iya. Ustaz mau ngisi pengajian ya? Betul. Boleh gak saya ikut? Mau ngapain Pak? Saya mau ini Ustaz, biasalah mau promosi. Ah, aku ragu mau kau. Jangan-jangan nanti kau aku bawa, kau dipilih korupsi lagi kau. Lama-lama aku di pengangguran, aku ceramah lagi, dipecat semua gara-gara kau. Milih-milih juga lah. Tapi kalau calegnya orang hamparan Perak ini, aku yakin. Termasuk siapa nih? Bapak Usmi SE, yakin kali aku. Kali aku tengok mukanya, asal mukanya agak-agak muka-muka neraka gitu. Tak mau aku bawa. Contoh Rasulullah jadi pemimpin. Rasulullah pernah mengatakan, andaikan saja rakyatku lapar, biarlah aku orang yang merasakan lapar duluan. Andaikan saja rakyatku kenyang, biarlah aku orang terakhir merasakan kenyang. Sekarang terbalik. Andaikan rakyatku lapar, aku kenyang ya. Kalau enggak kenyang gimana aku memimpin? Ah, ini lontong-lontong. Pilih apa ini? Dulu ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Jadi khalifah di Madinah. Datang tamu malam-malam. Assalamualaikum kata tamunya. Waalaikumsalam. Tuan khalifah. Iya betul. Saya mau bertemu dengan tuan. Oh boleh, silakan masuk. Masuk duduk. Ketika duduk mau ngobrol, ditanya oleh khalifah, wahai tamu yang terhormat, kamu kemari urusan apa? Urusan pribadi atau urusan negara? Urusan pribadi tuanku khalifah. Kalau begitu maaf, lampu kita matikan. Mati lampu. Tamunya bingung. Ini ngomong sama siapa gelap-gelapan begini. Tuan khalifah, kenapa lampu dimatikan? Mohon maaf, tuan kemarikan tentang masalah pribadi. Ini lampu pakai minyak. Minyaknya uang rakyat. Kalau kita ngomong pakai lampu, nanti minyaknya habis, yang bayar rakyat, akhirnya BBM naik. Sampai segitunya, luar biasa saudaraku. Lampu dimatikan. Kalau ada sekarang begitu pemimpin datang tamu dimatikan, tamu yang ngomong udah gila ini pemimpin ini. Jangan diikuti. Kalau mau jadi pemimpin sukses, contoh bagaimana Rasul jadi pemimpin. Rasul pernah jadi kepala rumah tangga. Masya Allah, sayangnya bukan main sama istrinya. Rasul suka memanggil istrinya dengan gelar yang bagus. Ketika Rasul memanggil istrinya bernama Khadijah, ada gelar yang paling bagus diberikan sama Rasul sama Khadijah. Bagaimana Rasul manggil Khadijah? Ya Habibi, ya Habibi, ya Habib. Manggil istrinya bernama Aisyah, wahai Khumairah, wahai yang kemerah-merahan. Memang pipinya Aisyah itu macam mangga mengkal, kenyal-kenyil, kemerah-merahan. Wahai yang kemerah-merahan, mari dong, laki sekarang ikut-ikutan Rasul, cuma gak tepat sasaran. Mantang-mantang bininya hitam, manggilnya hitam, sini kau, kok hitam abang panggil? Rasul manggil istrinya Khodi, ya Khumaira, ya Habibi, tapi aku hitam abang panggil. Ininya bongkok, bongkok, sini kau dia, gak cocok. Rasul jadi pimpinan rumah tangga, senangnya bukan main istri-istrinya, sayangnya luar biasa. Contoh, Rasulullah pernah pulang dakwah ke Malaman, kemudian panggil-panggil istrinya bernama Aisyah. Assalamualaikum Aisyah, dipanggil gak dengar, sampai 3 kali gak dengar, maka jubah beli, apa namanya, serban beliau dibentangkan depan pintu, beliau tidur depan pintu. Aisyah terbangun, bangun malam, buka pintu, suaminya tertidur depan pintu, langsung dipeluknya suaminya. Wahai suamiku, wahai Habibullah, afwan, maafkan aku, tadi gak dengar apa manggil aku. Marahkah Nabi? Enggak marah Nabi. Dipeluknya istrinya, istriku maaf, bukan kau yang salah, abang yang salah. Datang Aisyah, balas lagi, bukan bang, aku yang salah. Rasul ngomong lagi, bukan dek, abang yang salah. Yang bingung malaikat, kok rebutan salah sini? Makanya rumah tangganya aman-aman. Coba laki sekarang, laki ibu lah, pulang kerja jam 1 malam kena lembur, ibu dipanggil, assalamualaikum nom, dengar, assalamualaikum, nggak dengar, assalamualaikum, tak dengar, ambil batu itu, dilempar, wah kaget istrinya, bangun ditoyor, wah tidur gajah kok ya, setan kok ya, laki kok belum malam mau tidur, kok enak-enak kok ya. Bagus. Jadi bukan aja istirahako, suami bukan durhaka suami itu. Mantang-mantang bini gak kerja di kantor, di rumah. Para suami, para suami, suami itu sukses karena istrimu. Jangan dianggap istri itu mantang-mantang di rumah gak capek. Siapa bilang gak capek? Bangun tidur, itu istri buka jendela, masak serapan, ngepel, nyuci piring, suami mau kerja, anak mau sekolah, mempersiapkan serapan. Udah berangkat kerja, berangkat serapan, mulailah istri nyuci, masak lagi. Pulang suami, pulang anak-anak sibuk lagi. Malam tidur, pas pula punya anak bayi. Jam 2 tidur, anak bayinya bangun minta cucu. Uer, uer, cucu, cucu. Uer. Bangun, udah sorongkan tuh susu. Suaminya ngorok. Ngeces lagi. Kalian aku nengok. Tidur, anaknya udah diem. Bapaknya bangun. Minta juga. Gak ngerti. Minta apa? Minta dikipasin. Memang gak kerja di pabrik itu istri. Istri gak kerja di kantor, memang di rumah. Tapi terkadang lebih capek dari suami. Betul bu? Betul bu? Secapek-capeknya suami masih bisa tidur walaupun sebentar. Kalau istri capek, kadang-kadang suami gak ngerti. Mau sukses berumah tangga, contoh Rasul memimpin rumah tangga. Apa lagi? Yang contoh Rasul mempunyai sifat pemalu. Masya Allah, pemalu. Bahkan Rasul mengatakan begini, al-ahya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Dalam hadis ini katakan, al-ahya'u khuluqul Islam. Malu itu akhlaknya orang Islam. Sekarang Bapak Ibu, yang namanya rasa malu itu hampir enggak ada. Dari mulai yang paling atas sampai bawahan, hilang rasa malu itu. Ada gubernur korupsi, masuk penjara tuh gubernur. Kok korupsi dia? Karena enggak punya rasa malu. Padahal gajinya udah besar, kemana-mana naik kendaraan mewah. Korupsi, masuk penjara. Kok masuk penjara? Karena udah hilangnya rasa malu. Udah muka tembok. Ada menteri masuk penjara juga. Menteri agama lagi. Masuk penjara. Kok korupsi? Kok masuk penjara? Gara-gara gak punya rasa malu. Ada lagi anak gadis. Masya Allah. Hamil di luar nikah. Gak malu. Saya pernah tanya, kamu kok hamil? Kenapa? Ya Ustaz. Enggak apa-apa, aku bilang. Ustaz enggak baca sejarah sih ini. Sejarah apa? Aku bilang. Coba Ustaz baca sejarah. Ibundanya Nabi Isa, coba. Coba. Maryam. Aku diajarinya Ustaz. Aku bilang, kok pikir kaleng-kaleng apa? Kenapa rupanya aku bilang? Maryam itu Ustaz, ibundanya Nabi Isa. Itu dulu enggak nikah itu Ustaz. Aku tahu memang betul. Nah, hamil kan Ustaz Maryam kan? Betul hamil tanpa suami. Ya udah Ustaz, aku ikut dia. Allahu Akbar. Rupanya pengikut Maryam. Bilang, lontong gue bilang. Maryam itu ibunda Nabi Isa, itu hamil karena kemauan Allah. Itu mukjizat dari Allah. Kalau ente itu hamil, itu mukjizat dari setan, gue bilang. Kau bukan hamil bunteng, kau bunteng, bilang. Sebab sebutan hamil itu hanya bagi orang yang udah nikah, betul. Kalau bunteng itu untuk hewan, kambing, kawin depan umum. Bunteng, kambing, wajar. Anak gadis, anak gadis, tanamkan rasa malu pada dirimu. Jangan buat orang tua malu punya anak macam kamu. Dikenakan kamu hamil di luar nikah. Ingat ibu, ini maaf. Ku kasih tahu nih, ini mau maaf, bukan ngajari. Orang yang hamil di luar nikah, ada tiga akibat yang tak elok. Pertama, bapaknya enggak boleh jadi walinya kalau dia menikah. Hati-hati tuh. Yang kedua, tak bisa dapat warisan. Yang ketiga, terus hubungan nasab. Enggak boleh umpamai bapaknya ini Jamal. Ya, umpamai namanya Soleha binti Jamal. Enggak boleh. Makanya jangan sampailah hamil di luar nikah. Anak-anak remaja kenapa terlibat narkoba? Kenapa terjebak dalam pergaulan bebas? Karena udah kehilangan rasa malu. Kalau rasa malu hilang dari diri seseorang, maka malu masyaitum. Maka berbuat apa saja yang kau suka. Ingat, semua perbuatanmu akan ada balasannya. Cuma memang ada memang sifat yang kita enggak perlu malu. Untuk berbuat baik enggak perlu malu. Misalnya bagi saudaraku yang udah berumur lanjut, gak bisa baca Quran, jangan malu belajar ngaji. Saya kan guru ngaji. Itu yang ngaji udah tua orang pada umumnya. Umurnya 50 ke atas. Ada orang Jawa ngaji sama saya, orang Jawa. Semua suku ada situ. Bilang begini, Bang Ponirin, Iya Ustaz. Coba nih baca. Yang mana Ustaz? Yang ini. Iqra. Iqra nih Bang Ponirin, aku bilang wahyu pertama nih yang diterima oleh Rasul. Coba baca. Iqra. Dibacanya Iqra. Iqra. Iqra. Berdosakah dia? Tidak berdosa. Kenapa? Karena dia belajar. Yang berdosa itu udah tahu bacaannya salah, dia nggak mau belajar. Dulu juga ada mengatakan Al-Fatihah. Berdosakah itu? Nggak berdosa kalau dia belajar. Jelas. Yang berdosa itu kalau nggak belajar. Jadi orang yang membaca Quran salah-salah, kalau dia belajar, pahalanya double. Pertama, pahala belajar. Kedua, pahala membaca. Jelas, Bu? Jelas, Bu? Ada lagi nenek-nenek namanya Waisah. Baca, Nek. Yang mana? Yang ini, Nek. Oh, coba Ustaz yang baca di luar. Baiklah. Ikutin, Nek, ya. Ya Bani Israel. Baca nih. Ya Bani Israel. Ya Bani. Ya Bani. Ya Bani. Ya Bani. Berdosakah dia? Enggak berdosa. Kenapa? Karena dia belajar. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah merasa bosan untuk belajar. Semangat orang hampar-hampera luar biaza. Menunggu Ustaz Yahya Waloni, terik panas matahari. Tapi karena semangat belajar luar biaza, enggak peduli. Jangan kata datang jam 12, jam 3 sore pun kami tunggu. Nek Coyo, luar biaza belajar. Ibu bapak, ini aku beritahu nih. Ibu datang kemari, bapak datang kemari ini. Tadi sesuai yang dibilang Bapak Muhammad Husni. Datang ke majlis taklim ini, orang yang mendengarkan pengajian untuk ilmu agama lebih abdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya ulang. Bapak ibu duduk hari ini lebih abdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu pernah enggak sholat sunnah 1000 rakaat? Nah, enggak pernah, Bu. Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Sama. Siapa yang pula yang tahan 1000 rakaat? Ya? Jadi Rasul lah. Kalau Allah enggak tahan. Boro-boro 1000 rakaat. Sholat tarawih aja. Baik yang 11, yang 23. Kalau imamnya awak lambat, merepet awak kan. Macam di Mekah dibuat. Masuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Pak Husni, ini marhaban apa-apa ini? Masih bismillah. Aku ada kerjaan lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ramil, nanti habis terawih ini ku tegur lah imam itu. Tahu aku mau ada apel malam hari ini, dipanggil sama komandan. Dapat imam begini, ya Allah ya Rabbi, aku bingung mau keluar. Aku paling depan, di belakang padat. Anakku mau keluar nih. Serba salah aku. Enggak keluar, handphone bunyi terus. Pah terus. Ini komandan yang manggil. Kacau kali. Enggak siap-siap. Ar-Rahmanir-Rahim. Datang wak lo ya. Nanti habis terawih ini, tengok jadwalnya, kapan dia masuk lagi. Kalau dia yang masuk, aku terawih. Prek apa? Prek ketek-ketek. Naik betis aku di benah kalinya gua. Itu mesti Al-Fatihah. Boleh masuk suratnya. Masuk waladdallin. Ya lain amin, amin. Datang Pak dan Ramil ngamuk ya. Ampun. Ngamuklah pula. Iya kan? Enggak usah seribu rakaat lah. Yang 11 aja, yang 23 aja, kalau imamnya lambat awak merepek. Karena imamnya ada dua macam, ya kan? Ada awak lambat, ada awak tancap. Ya kan? Ada yang tancap sampai ini sakit pinggang di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Patah awak tepi-tepi awak. Masuk waladdallin. Datang anak remaja masjid. Asik nih. Ternyata Islam ini indah ya. Indah Islam. Udahlah. Tak usah sholat sampai 1000 rakaat. Rajin aja dengar pengajian. Pahalanya lebih abdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Cemana panitia? Dan nyampe ustaz tuh 10 menit lagi. Lanjut. Aku gak tahan. Ku pikir aku ceramah sebentar 10 menit dah lebih lah. 1 jam dah hampir dah udah. Udah berapa tuh? Ayo. Punya rasa malu. Istri malulah. Kalau suami pergi kerja, jangan ngobek di luar aja. Dikedi ngomong aja. Pulang suami kerja, nasi belum dimasak, ikan belum digoreng. Sampai rumah, assalamualaikum mama, iya ayam beb. Abang lapar. Oh, kupikir abang pulang yang, sorry bang kok cepat kali. Abang kurang enak badan. Rasain, belum masak bang. Belum masak, kan udah kuas gua belanja. Iya bang, mohon maaf bang. Tadi nonton sinetron bang. Malu ngapa? Sekarang maaf-maaf lah. Ini yang bilangkan orang tua saya dulu. Bilang gini, dia bilang sama istri saya. Begini, istri saya namanya Nur Asia. Nur Asia, lubis marganya. Nur Asia, dulu ya, waktu almarhum ayah Jamal itu masih hidup, itu kalau pulang kerja dia makan mama kawani. Kalau mau mandi, anduknya mama ambil. Mama ambilkan. Siapkan untuk dia anduknya. Kalau dia butuh air panas, ku siapkan. Sampai begitu seorang istri patuh sama suami. Karena malu kalau gak patuh. Dok, ibu mau masuk surga? Mau? Mau? Gampang, patuh sama suami. Rasulullah pernah ngomong sama anaknya bernama Fatimah. Fatimah? Iya, ya. Sini, Pak. Kamu mau enggak ayah beritahu, Pak, seorang istri yang sering kudoakan, dia bakal masuk surga. Mau lah, ya. Siapa perempuan itu, ya? Adalah. Begini, Fatimah. Cobalah kamu bertandang ke rumah Siti Mutia. Siti Mutia itu istri yang luar biasa patuh sama suaminya. Baik, kata Fatimah. Fatimah datang ke rumah Siti Mutia yang dimaksud oleh baginda Rasul. Belum sampai ke rumah Mama Mutia'ah, langsung ngomong Fatimah sama Mutia'ah. Mutia'ah, ayahku bilang kamu ini didoakan ayahku akan masuk surga dan kamu akan jadi bidadari surga. Oh, emangnya apa kelebihanmu? Ya aku gak tahu lah. Cuma Fatimah heran. Dilihat di tembok rumahnya Siti Mutia'ah, persis depan pintu, tergantung alat. Ada yang namanya anduk, ada yang namanya kipas, ada yang namanya cambuk. Kemudian ngomonglah yang namanya Fatimah, anak Rasul. Hei Mutia'ah, itu untuk apa anduk itu? Oh, anduk ini sengaja ku gantungkan di sini. Tujuannya kalau setiap suamiku pulang kerja, suamiku suruh duduk di sini, kemudian buat lap badannya kering-kering dengan anduk ini. Tanyaannya. Oh, Mbak, pernah gak ibu mengelat keringat suami pulang kerja pakai andok? Suaminya belum. Itu bu. Bu, ini gantian. Tadi kan bapak tadi yang kuapa kan? Sekarang ibu ini yang mau kuceramain lagi ini. Bagaimanapun hebatnya tahajud ibu, banyaknya puasa sunnah yang ibu kerjakan, kalau durhaka sama suami, maka itu semacam itu neraka tempatnya. Jadi kalau mau masuk surga, patuh sama suami. Di antaranya pulang kerja. Assalamualaikum. Oh, ayam beb pulang. Silakan duduk, Bang. Oke deh. Ambil anduk. Mari, Bang. Pulang kerja. Ngomong suaminya, kan nanti bilang gini, tumben buang tabiat ya. Bukan buang tabiat. Tadi ada ceramah, ustaznya ganteng. Namanya Ustaz Jamal. Katanya setiap pulang suami kerja, disuruh ngelap pakai andok ini. Ha, makanya mau pulang. Aku yakin, tambah cinta tuh suami ibu, tambah cinta. Kalau ada selingkuhan yang diputuskan itu, balik demi itu, betul. Bila keringatnya, mau bu? Mau? Ustaz, aku pernah ngelapnya Ustaz, ngelap keringat pakai andok. Kapan? Pas suamiku sakit parah Ustaz. Janda ya lah. Jangan abang ninggal lah bah. Anak kita masih kecil bah. Abang ini gak ngerti abang ini. Macam nyawa tangan suaminya aja. Lap pakai andok. Yang kedua, Mutiah. Itu untuk apa yang namanya kipas? Oh, kipas ini ya Pak. Setiap kali suamiku mau bobo, mau tidur kepanasan, dan punya ikan lagi. Tolal badu alaina insanil wati wada. Kukitu begini ibu. Ustaz kaleng-kaleng. Pantas gak punya duit. Kami Ustaz, rumah kami itu hebat Ustaz. AC-nya banyak se-asing. Ngapain lagi dikipasin Ustaz? Ini ibu Pak. Negeri kita ini kadang miskin kadang kaya. PLN kadang untung kadang bangkrut. Sering mati lampu. Bahkan mati 3 kali sehari. Macam minum obat. Tapi sekarang udah aman ya. Itu dulunya itu. Andai kata kumat lagi tuh PLN. Mati dari 5 jam malam hari. Biasa pakai AC. Ini mati lampu kan gerah itu. Ngomong suaminya. Dek, tolong dong. Abang kipasin. Alah. Mentel kali. Abang udah tubang-tubang. Apa tubang? Tua bangka, Bang. Sibuk kali ngipas. Emang abang aja yang keringat. Aku kurang nih, Bang. Si kali perantam. Minta jerai. Aneh itu memang. Makanya kalau suami, Dek, ini mati lampu, Dek, AC mati. Tolong, Dek, abang kipasin. Ikhlas. Oke, Bang. Abang kipasin, gak apa-apa, Bang. Cincin, Bang, ya. Walah. Tengok nantilah, ya. Kipasin. Nyanyi. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Suami bilang, Dek, nanti habis lagu ditambo, Dek, ya. Mental mana, Bang? Jalan, Bang, sibuk kali. Lagu kedua. Bila Israel datang memanggil. Dek, itu lagu apa? Bila Israel. Kok ngeri kali kau? Biarin. Nanti janda kok bingung, kau janda. Royal. Kipas itu lagi. Ibu pernah ngipasin? Pernah, kapan? Pas suami lagi sakit di rumah sakit sih. Saudaraku. Patulah suami. Yang ketiga, untuk apa yang namanya cambuk itu? Oh, cambuk itu ya Pak. Setiap kali kami mau tidur, akan cambuk ini sama suamiku. Aku bilang gini, Bang, kalau adik punya salah sama abang, dari mulai subuh tadi sampai malam hari ini, silakan Bang, pukul aku Bang. Pukul Bang, pukul. Kalau aku punya salah, pukul Bang. Pukul Bang. Nangis minta pukul. Itu sekarang. Nangis di tempeleng itu. Diminta pukul. Sampai sebegitu solehnya. Solehannya seorang istri sama suaminya. Pantas kalau Rasul mendoakan istri semacam itu kelak menjadi bidadari dari surga. Rumah tangga mau bahagia, negeri ini mau aman, Pertama, miliki rasa malu. Suami punya rasa malu sama istrinya. Istri punya rasa malu sama suaminya. Maka rasa malu untuk berbuat kedurhakaan. Rasa malu untuk berbuat maksiat. Kalau isi dunia ini, kalau isi negeri ini, dari mulai pimpinan sampai bawahan, mempunyai rasa malu, aman, aman. Ini negeri, aman negeri, aman. Kalau yang laki-laki, sholatnya ke masjid, malu kalau di rumah, malu masjid dekat rumah, masjidnya besar, pakai ambal, pakai AC, tapi belum tertarik sholat ke masjid, mestinya malu. Malu kita, kalau setua ini, kita enggak tahu ilmu agama, malu kita. Ada orang sholat, yang mukul enggak punya ilmu, yang dipukul enggak punya ilmu. Wak Leman, tolak juhurnya jam 2. Udah lewat waktunya. Rupanya ada yang sholat di masjid. Ingin berjamaah. Dipukulnya kawan tuh depan. Yang dipukul kaget. Iya, enggak bersuara. Enggak, Allahu Akbar, enggak gitu. Santai aja, kaget dia. Kau rupanya ya. Oh, memang enggak ada otak kau ya. Ini enggak punya ilmu, enggak punya ilmu ini. Rusak ibadah begitu. Bu, saya mau tanya ini. Kalau ibu sholat, ibu, nahan-nahan buang angin, hukumnya apa? Nahan buang angin, jelek kali mukanya, apa hukumnya itu? Makruh, ya kan? Kalau kelepasan udah enggak tahan, batal lah ya kan? Ada orang sholat berimam, ada imam, ada makmum. Imamnya buang angin. Buang angin itu ada dua macam. Ada buang angin kelas eksekutif, ada yang reguler ekonomi. Itu beda tuh. Kalau yang reguler, lagi ruku nih. Buat. Orang kaget pecah gendang kuping. Kaget. Oh, imam buang angin. Nggak ada otak kok, mam ya. Imam pun dengan hormat keluar. Cemana keluarnya? Kalau ada pintu di samping, keluar dari samping. Kalau pintu enggak ada, atau ada pintu terkunci dari dalam, maka keluarlah mundur ke belakang kan. Makmum enggak punya ilmu, bingung nengok imam mundur. Apa imam ini? Enggak kasih jalan. Terpaksa kok, oh, aku batal tahu. Imam mundur. Ustaz, tapi tadi buang anginnya lagi ruku, apa ruku itu mundurnya? Ya enggak gitu sih, masa gini? Allahu Akbar, buang angin, mundur. Berdiri dulu. Sami Allah, liman hamidah, mundur. Gantikan sama yang di belakang imam. Mana tadi batalnya? Di ruku, langsung ruku. Lanjut sholatnya, enggak berapa, kenapa? Karena punya ilmu. Kalau enggak, bingung itu. Buang anginnya eksekutif, enggak bersuara. Mak, bumi retak semua. Pssst. Alamak, buangin pula akan, Pak. Cemana? Bingung, Pak Usni, di belakang. Bau kali. Pak dan Ramil sebelah kiri. Enggak tahu lah. Umpama. Rupanya imam yang buang angin. Aku yang pengangin, oh kau ya. Mundur lah kau. Rusak, cakap. Kan gawat tuh. Jadi, sekali lagi, saya sebetulnya kepengen ngomong panjang. Ini kisah imam buang angin ini belum selesai. Ini ada dua kali pertemuan lagi. Khusus imam buang angin. Belum yang lain lagi. Yaudahlah, Ustaz sudah mau nyampe. Jadi saudaraku, dapat saya simpulkan dari ceramah yang singkat ini, yang dadakan ini. Pertama, marilah baginda Rasul kita jadikan teladan, contoh di dunia ini. Karena beliaulah sebaik-baik contoh di dunia ini. Yang kedua, mau bahagia, mau selamat, mari kita contoh bagaimana Rasul jadi pemimpin. Bagaimana Rasul jadi pemimpin rumah tangga? Bagaimana Rasul beribadah? Bagaimana Rasul mempunyai sifat malu yang beliau tanamkan kepada dirinya. Saking malunya beliau pernah satu hari ketika membetuli Ka'bah, gotong royong membersihkan Ka'bah bersama para sahabat, tersingkap jubah beliau, nampak oleh para sahabat yang lain, padahal laki semua. Muka beliau merah, keringat dingin keluar, saking menahan malu, padahal yang nampak laki-laki semua, para sahabat semua. Orang sekarang jangan kata betis, paha nampak santai aja. Insya Allah kita punya rasa malu, amin ya Rabbal. Malu berbuat maksiat, tapi jangan pernah malu untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Demikian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Kiai Haji Dr. Yahya Walani dan serta rombongannya. Terima kasih kepada Ustadz Marwan Jamil yang telah memberikan tausiah dan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa naftu ilal barnawizil ba'da. Huwa at-tausiah sadina al-mukarram Kiai Haji Dr. Yahya Walon. Falyatafaddal masyura. Melangkah pada acara selanjutnya yakni tausiah oleh Kiai Haji Dr. Yahya Waloni, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wajallaha wa abtala bibarakhinil haq subahal batil. Ashadu an la ilaha illallah kul malikul haqul mubin wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasulu usadikul wadil amil tibil gulubi wa da'wa iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sobi wa salim amma ba'ad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil azizil karim billahi minas syaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim wa inna rabbaka lazufaddin ala nasi walakina aksarahum la yasmuruna inna holaknal insanan minutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'am basira inna hadahinahu sabila ima syakira wa ima kafur aina atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapa, saudara-saudaraku, santri-santriwati, anak-anakku tercinta rahimahkumullah, yang saya hormati, saya muliakan pimpinan pendiri pondok pesantren Darul Ihsan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, para pengajar pondok pesantren, para dewan staf guru, para ustaz, ustazah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan, haturkan keharibaan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, kita